subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Saudara-saudariku yang kucintai karena Allah, yang sedang menikmati taat kepada Allah, saum di bulan penuh dengan barokah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita qiyamul lail, di antaranya tahajud. Sungguh salat tahajud ini salat paling nikmat dan dinikmati oleh Rasulullah, para sahabat dan orang-orang mukmin. Karena itu salat tahajud disebut da'bus salihin, tradisinya orang-orang saleh. Inna nasyiatal lail hiya asyaddu wat'a wa muqila. Sesungguhnya bangun di tengah malam lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan kali itu sungguh sangat berkesan. Ada athar, ada pengaruhnya, karena itu berkesan sampai siang harinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiba nafs mereka yang senang salat malam, maka siang harinya yang ada pada dirinya energi kebaikan dan perbaikan. Maunya baik, maunya bersih, maunya halal, maunya damai, maunya kerendahan hati, maunya kasih sayang, maunya berderma, maunya ibadah, maunya taat. Itu buah dari qiyamul lail, energi positif siang harinya. Dan Allah memuji hamba yang senantiasa bangun di tengah malam. Amman huwa qanitun ana al-lail sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Az-Zumar ayat 9. Dengarkan dengan iman, wahai orang-orang beriman, wahai saudara-saudara arifin yang ingin bahagia dunia akhirat, dengarkan pujian Allah. Apakah sama hambaku yang bangun di tengah malam, yang mengharapkan ridhoku, rahmatku, ampunanku, takut dengan azabku, dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Samakah hambaku yang mengenalku dengan yang tidak? Sesungguhnya hanya hamba yang mengenalku, yang beriman kepadaku, yang ingin selamat dunia akhirat, yang mereka ingin aku masukkan ke dalam surgaku, maka merekalah yang bangun di tengah malam. Subhanallah. Semoga Allah beri semangat pada kita untuk menikmati qiyamul lail. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.